Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini Bu ya, ada yang saya ingin saya tanyakan mengenai ini apa sebuah hadis di antaranya ud'uni astajib lakum. Berdoalah Al-Qur'an. Al-Qur'an, maaf Bu ya. Nah, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Tapi di sisi lain juga Allah itu kadang bukan tidak mengabulkan keinginan manusia, tetapi dialihkan sama yang lain. Mungkin ketika manusia itu dikabulkan keinginannya, bisa bergembira, bisa senang, bisa apa namanya, bisa terus apa? Bukan bisa bisa bukan tidak berburuk sangka kepada Allah, tetapi jika dialihkan atau umpamanya belum terkabul juga, kadang-kadang manusia atau orang itu lemah karena punya keinginan nafsu. Nah, bagaimana Bu ya apa menanggapi hal ini? Kadang-kadang berdoa kita itu sebetulnya dikabulkan, tetapi apa namanya dialihkan. Seperti contoh ada orang yang mau menjual sawah, kebun, padahal dia itu sakit gigi. Nah, ketika berdoa, ya Allah, tolong sawah saya ini segera laku, tapi sawahnya itu tidak laku-laku, tapi sakit giginya itu sudah sembuh. Nah, dia itu kan tidak menyadari bahwa sakit giginya itu adalah sebagian daripada doa yang dijawab oleh Allah gitu. Tapi bagaimana menanggapi pengalihan ini dari doa yang dikabulkannya itu sebetulnya dikabulkan, tetapi dia sendiri tidak merasa. Mungkin kalau yang seperti ini hanya ulama-ulama besar, para ulia, para solihin, orang-orang yang punya berilmu tinggi di dalam pemegang ajaran agama Islam itu ya. Mungkin itu saja Bu ya. Jadi yang saya tanyakan itu kenapa bagaimana kita menghadapi doa yang ketika kita panjatkan itu dikabulkan, tapi tidak terasa bahwa doa itu sebetulnya sudah dikabulkan, cuman dialihkan atau diinikan dialihkan sama yang ini, sama Allah. Begitu aja Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah doa, Allah sudah berjanji ud'uni astajib lakum. Dan janji Allah bukan seperti janjinya calon DPR. Allah tidak mungkin ingkar janji. Kalau sudah Allah berjanji pasti dipenuhi. Kalau sudah Allah menyebutkan datanglah ke sini kau akan dikasih, maka Allah bakal ngasih. Cuma harus kita dengar datangmu dengan cara apa ini. Misalnya Mbak, anggap saja ini sebuah tempat. Anggap saja seorang memberikan hadiah. Bapak yang rumahnya sumber datang ke sini ya. Datang bagi-bagi jalan kaki biar sehat, nanti sampai sini saya kasih hadiah. Jalan kaki bagi kasih hadiah. 10 juta. Sambil olahraga bagi-bagi. Tentunya ada orang ingin dapat cepat numpang angkot. Ketahuan. Kemudian, lalu kamu naik angkot, tidak saya kasih. Marah tidak dia? Sadar, kenapa saya naik angkot? Betul, Bu ya, saya tidak jadi. Kenapa? Saya diam-diam memang ingin buru-buru, lalu naik angkot. Kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu kan tetap saya kasih ya. Dan Allah Maha tahu, sudah dibilang, kalau doa itu dengan makanan yang halal, minuman yang halal. Dan doa sendiri ada aturannya. Doa itu sadar, kamu minta kepada Allah. Doa itu adalah memohon kepada Allah, menyadari tentang kelemahannya. Nah, kalau kita berdoanya tidak memenuhi syarat ya, tidak dikabul oleh Allah. Kalaupun Allah memberi bukan karena asas doamu itu. Ada orang kafir memohon kepada Allah kok dikasih. Ya Allah, misal, padahal dia mempercayai Tuhan yang lainnya juga. Berikan kepada saya mobil, kok besok dikasih mobil. Bukan karena doanya itu. Memang sudah dicatat mobil itu. Jadi kalau saya doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan memenuhi syarat dalam kita berdoa. Pertama adalah sadar kalau kita berdoa. Berdoa itu adalah memohon kepada Allah. Kalau sudah di tingkat tinggi, doa itu adalah kita berdoa itu karena diminta oleh Allah. Ud'uni, Allah menyuruh kita berdoa. Jadi kita berdoa karena kita. Ini pembahasan betul kata beliau, kalau ulama-ulama besar bisa faham dan sebagainya. Bagaimana orang awam? Kalau ulama besar memahami begini misalnya. Tidak harus ulama besar, orang faham, orang yang mau ngaji juga faham. Doa itu kata Ibn Atta, dalam Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya itu, adalah satu hikmahnya berbicara tentang doa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu, hendaknya kita itu memenuhi permintaan Allah. Jadi Allah meminta kepada kita apa? Ud'uni, memohonlah kepada aku. Baik. Selama ini kalau kita berdoa adalah, berdoa bukan memenuhi permintaan Allah, tapi kita memenuhi permintaan diri saya sendiri. Jadi perlu ditata bahasanya, saya disuruh Allah berdoa. Sebab apa? Biarpun Anda tidak berdoa, Allah tetap tahu. Ini harus bangun keyakinan. Anda punya hajat, ya Allah, dapur saya tidak nyala, tidak ngepul karena berasnya habis. Enggak ngomong pun Allah tahu. Apa yang Allah tahu? Kita tidak punya duit, punya utang, enggak usah ngadu kepada Allah, Allah juga maha tahu. Lalu kenapa kalau kita disuruh berdoa, Allah sudah tahu? Menampakkan ketawaduanmu di hadapan Allah. Dan doanya tidak tawadu. Apalagi itu sudah dari awal doanya sudah suudan, ini sudah kurang ajar sama Allah, gimana minta dikabul? Maka perlu ditata di sini, doa. Doa itu adalah kewajibanmu. Sebagai seorang hamba mengadu kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang melimpah, sudah serahkan kepada Allah. Dikasih atau tidak dikasih, ini adalah bukan urusanku. Hanya ingat, antum muqinuna bil ijabati, jika engkau memohon kepada Allah, yakin Allah akan mengabul. Lalu. Kemudian kita jelaskan juga dalam kajian agar doa dikabul menurut Rasulullah SAW, ala Rasul diantaranya adalah husnudun kepada Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan, inna Allah yastajibu du'a abdi malam ya'jal, Allah akan selalu mengkabul doa hambanya asalkan tidak buru-buru tadi. Makanya buru-buru itu, ya Allah sudah 2 tahun saya doa kok belum dikabul-kabul, buru-buru. Ini. Memang ini perlu pemahaman yang luas sekali. Jadi, jangan buru-buru. Jadi kadang-kadang doa Allah itu tidak diberikan oleh Allah dalam bentuk tadi saya sebutkan. Tidak bentuk warnanya. Kita minta hijau dikasih merah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi sebetulnya doa sendiri adalah sampai dikatakan mukhul ibadati. Saripatinya, inti sari ibadah itu di saat orang mengadu kepada Allah dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Kenapa kita, ya Allah berikan aku kekayaan karena aku fakir. Berikan kepada aku ilmu karena aku adalah orang bodoh, ya Allah. Berikan aku pasangan karena aku adalah orang lemah, takut terjumur dalam zina. Bukan khayalannya yang cantik agar aku bisa bersenang-senang, gitu. Biarpun setelah itu masuk dalam kriteria akal dan syahwatnya, iya. Jadi memang perlu menata itu. Jadi di saat kita mohon kepada Allah, hendaknya kita sadari itu adalah media antara kita dengan Allah untuk menampakkan kalau kita lemah di hadapan Allah. Itu memerai kriteria doa. Doa itu bukan meminta. Doa itu memohon. Bukan meminta, berikan aku begitu saja. Tidak. Meminta itu kan tidak harus dengan adab. Kalau permohonan itu adalah kalimat doa. Bukan atrup, aku minta kepada Allah. Bahasa lain. Doa itu adalah secara luar. Kan doa secara bahasa adalah minta. Tapi secara syar'i doa itu adalah menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah. Bagaimana di saat kita minta? Jangan kita membaca doa segebok, gak sadar kamu minta apa. Dan tidak menyadari kalau dirinya lemah. Bahkan mungkin yang dilihat kesombongannya. Ini. Jadi apa yang ditanyakan tadi, bagaimana orang-orang yang lemah meyakinkan diri yang di saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dibangun adalah makna keimanan. Allah, kalau kita mohon kepada Allah pasti akan dikabul asalkan kita benar dalam berdoa, memenuhi syarat dan kriteria di dalam berdoa. Bahkan ada orang digambarkan ya muddu yadahu wa yaqulu ya rab ya rab, yani ada rajul as'ad akbar. As'af akbar. Ada orang yang bajunya compang-camping dengan rambut berdebu, menunjukkan kalau dia bukan orang yang hubbud dunia, orang yang hidupnya sederhana. Anggap saja dia seperti wali. Ya muddu yadahu, menadahkan tangannya, menunjukkan kalau memohon serius, bukan main-main. Allah ya Rab ilhah. Dalam bahasa Arab, dalam istilahnya ilhah itu adalah minta kayak maksa. Jadi Allah senang kalau kita paksa dalam bahasa, bukan maksa. Maksudnya kalau minta, kalau kita sama orang beri duit kan marah orang. Tapi kalau ya Allah ilhah, dalam doa itu dianjurkan. Kalau dengan orang kan enggak enak. Ada orang minta duit sumbangan, ngamuk. Fak gitu. Tapi Allah senang dengan ilhah, menunjukkan seorang hamba ini butuh kepada Tuhannya. Ya Rab, dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya Rab, anna yustajabu lidhalik. Bagaimana bisa dikabul orang itu? Makaluhu haram, yang dimakan haram, masyrubuhu haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Sebab tidak dikabul doa tersebut. Jadi jika Anda berdoa ingin dikabul oleh Allah, Anda harus memenuhi syarat. Pertama, sadar bahwa diri memohon kepada Allah. Mungkin dibaringin dengan derai air mata. Tidak harus menyesali dosa dulu. Masa nangis nunggu nyesel dosa. Minta, saya lemah ya Allah. Saya fakir. Saya tidak punya ya Allah. Tampakkan kelemahanmu di awal. Ini satu. Itu baru itu namanya doa. Kalau Anda tidak sadar akan kelemahan, maka tidak disebut sebagai doa. Baru setelah itu adalah syarat-syarat tentang halalnya. Belum lagi nanti sebab dikabul doa adalah tempat yang mustajab. Tempat yang dikabul. Di waktu yang di waktu pertengah malam dan sebagainya. Atau diiringi dengan anjuran-anjuran dari Nabi, Fatihah atau apapun, solat hajat dan sebagainya. Lakukan itu semuanya. Kalau Anda sudah memenuhi itu semuanya, lihat akan dijawab oleh Allah. Bagaimana tidak dijawab? Anda sudah sadar dari awal. Dari awalnya enggak sadar coba. Doa itu hanya karena kemarin tuh saya kecewa sama paman saya, mentang-mentang kaya. Ya Allah, saya pengen kaya nanti. Oh, loh, mungkin Anda niatnya sudah begitu dari kemarin. Bukan karena dia tawadhu di hadapan Allah. Sampai kadang ngomong sama kita ini capek gini terus, kita rusak sambil berdoa. Ya Allah, saya capek dari dulu begini terus. Itu enggak protes kepada Allah. Doanya saja udah enggak pantas berdoa, protes dia. Ya Allah, sudah 4 tahun ya Allah saya dalam keadaan fakir ya Allah. Kelihatannya sih mohon tapi protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perlu pemahaman tentang bagaimana berdoa. Kalau Anda berdoa dengan benar, Allah akan mengabul. Dan pengabulan itu ada bermacam-macam. Ada pengabulan dalam warna yang berbeda. Bentuk yang berbeda. Sebab Allah dalam hikamnya Ibn Atta'illah Sekandari, bahwasanya Allah akan memberikan permohonanmu itu sesuai yang Allah pilihkan untukmu. Bukan seperti yang Allah, yang engkau pilih untuk dirimu sendiri, di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang engkau tentukan. Jadi Allah yang lebih tahu. Dan kalau diberi hari ini mungkin kau belum siap. Kesombongannya masih. Misalnya ada orang ngaji baru 3 kali langsung. Jadi kesombongannya masih muncul misalnya. Kalau diberi kekayaan mungkin langsung gak ngaji lagi. Mungkin gitu. Ntar Allah maha sayang ini satu orang misalnya. Doa ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Pengen punya mobil, motor biar ngaji. Oh, ntar dulu. Kalau kasih sekarang langsung gak ngaji lagi nih kasih mobil. Misalnya, gitu. Maka oleh Allah kasih. Ntar dulu deh. Nah, setelah kuat, dekat, baru dikasih mobil. Allah lebih tahu. Jadi kalau Allah menunda permohonan itu bukan karena Allah tidak mampu. Allah yang maha kuasa. Tapi karena kemaslahatan yang Allah lebih tahu untuk hambanya. Di waktu yang Allah pilihkan. Dan kadang doa itu tidak dikabul di dunia. Tapi yang lebih dahsyat lagi nanti dikabul di akhirat. Tidak ada permohonan yang tulus kecuali akan diberikan Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan ternyata doa di akhirat nanti menjadikan orang itu pada mengadu, pengen lebih dahsyat lagi pangkatnya. Sampai semuanya pada berkata, ya Allah, dulu aku pernah bermohon di tempat ini, pada waktu ini, ya Allah. Tidak kau kabul di dunia, lalu kau kabul di akhirat, alangkah senangnya. Akhirnya ngomong, ya Allah, kenapa doaku di dunia tidak kau tolak saja, biar kau beri di akhirat saja. Ngomong gitu sampean. Karena di akhirat lebih dahsyat daripada urusan dunia. Mana apa di dunia? Di dunia masya Allah terbatas. Ternyata kita minta, ya Allah berikan saya duit triliunan ya Allah. Yang kau makan berapa? Puluhan juta. Saya ingin punya rumah megah ya Allah. Dikasih. Ya kau tempati. Kubur tempatmu. Apa lagi? Semuanya. Anakku pengen jadi orang lego. Ya Allah semua bahagia semuanya. Harus kau tinggal. Apa lagi? Istri yang cantik jelita. Anda mati atau dia mati sama juga. Yang kadang cemberut juga sama. Artinya apa? Dunia itu begitu. Tapi kalau sudah istri ahli surga, anak ahli surga, harta dibawa ke surga. Itu doa pun ternyata panjatan doanya adalah untuk di surga nanti. Jadi Allah akan mengabul. Dan ini perlu proses lama ya. Tidak bisa spontan. Keimanan itu proses lama. Jadi kekhusyuan seseorang juga proses ya. Wong para kekasih Allah belajar khusyuk. Ada yang saya itu belajar khusyuk. Sholat itu 20 tahun. 20 tahun belajar khusyuk, mulai dari petunjuk enggak boleh makan haram, saya hindari yang haram, menjaga mata saya menghindari. Itu pun 10 tahun belum khusyuk-khusyuk. Bagaimana yang matanya jelalatan? Alhamdulillah, semoga Allah ngampuni kita semua. Bagaimana yang lidahnya kotor? Nah ini. Tapi lihat Allah yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Tapi kalau Allah pengin angkat hambanya kadang enggak pakai syarat itu tadi. Cuman syarat kita sebagai seorang hamba, walladzina jahadu fina, untuk berjihad. bersungguh-sungguh untuk mencari Allah. Tapi ada seorang hamba itu usahanya sedikit langsung dikasih oleh Allah. Gak pernah doanya, ya Allah berikan kepada saya kebaikan di dunia, ya Allah. Dikabul Allah untuk kasih harta melimpah ruah dan jadi orang dermawan. Dan dia semakin dekat kepada Allah. Mati dalam keadaan sujud di masjid. Waduh, hebat benar. Ada orang begitu, doanya padahal 4 kali doa. Diberi oleh Allah di dunia dan diberi Allah kebaikan. Itu kalau Allah mengangkat hambanya. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga. Jadi dalam berdoa, halal ya, dari makanan yang halal, minuman yang halal.